Sore-sore lemes. Laporan masih banyak lagi. Mana lapar. Wah, butuh semangat jumbo nih. Yang bikin kenyang. Indomie goreng jumbo, semangatnya juga jumbo. Karena Indomie goreng jumbo, porsinya jumbo. Aromanya narik, rasanya enak, ada bawang gorengnya. Tersedia jumbo goreng spesial dan rasa ayam panggang. Pas buat kamu yang butuh semangat lebih. Ngerjain laporan, semangat. Bantuin kerjaan teman, let's go. Makasih. Terus meeting sama bos. Good job. Pulang Roni, ruangan saya sebentar ya. Oke deh, lanjut lagi. Indomie goreng jumbo, ngerjain apapun lebih semangat.